Siap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh disampaikan. Ada beberapa waktu yang akan kita kaji. Lalu juga ancaman, orang mengetahui tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Dia tahu tapi tidak mau diamalkan. Qala Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada syaitan tadi, innal ladzina yaktubuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika la yaqutuna fi qulubihim illa an-nar wa la yuqimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Surah Al-Baqarah ayat 126. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada Al-Qur'an, wa yashtaruna bihi thamanan qalilan, dan memperjualbelikan ayat-ayat Allah thamanan qalilan dengan harga yang murah, harga yang kecil. Ini model sudah banyak. Menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada Al-Qur'an. Sumber hukum ini semuanya kembali kepada Al-Qur'an. Menyembunyikan gak mau disampaikan. Entah mungkin karena gak tenang sama orangnya. Masuk dalam kategori ayat ini. Saya gak mau ceramah di sana. Kenapa? Di sana buku A. Saya menunggu buku B. Mulai. Sekarang mau menunggu. Umat terbagi. Saya gak mau ceramah di sana. Kenapa? Karena dia pendukung ini. Saya benci sama dia. Saya gak mau ceramah di sana. Dia gak mau menyampaikan. Masalah penting itu belakangan, tapi itu harus disampaikan. Walaupun dia musuh kita, harus kita sampaikan ilmu. Nabi Allah selesai di depan musuhnya menyampaikan ilmu. Masalah dia berbeda pilihan, masalah dia tidak senang kita tidak senang sama dia, masalah dia benci sama kita, itu belakangan. Jangan sampai faktor ini membuat kita tidak mau menyampaikan ilmu kepada. Sampaikan kepada mereka. Nah, sekarang mulai. Tapi kalau masalah ini mungkin jarang menyembunyikan, atau mungkin menyembunyikan karena apa? Karena dia ayahnya, karena dia istrinya. Biasanya ustaz itu dia dakwah kemana-mana, wah ceramah ini, tapi di rumahnya dia nggak mau kasih tahu. Ayahnya salah dia nggak mau kasih tahu, istrinya atau ibunya atau anaknya salah dia nggak mau kasih tahu. Mungkin karena ini, atau karena tidak enak, atau karena tidak nyaman, ini salah. Harusnya keluarga dulu yang kita dahulukan. Kebanyakan kita seperti itu. Dia nyuruh orang baca Al-Quran. Lah, orang tuanya tidak dia nyuruh. Istrinya tidak dia nyuruh. Dia nyuruh orang untuk sholat. Lah, keluarganya tidak sholat. Dia nyuruh orang untuk memakai hijab. Lah, ibunya dia diamkan. Dia biarkan membuka awal membuka dia. Beda halnya kalau dia sudah suruh, tapi orang tuanya nggak mau, itu lain lagi. Ini makanya saya bilang membiarkan, bukan memberitahu, membiarkan. Nah, ini berarti menyembunyikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka, dari ancaman api neraka. Maka dari ayat ini sebenarnya yang lebih layak untuk kita dakwahi pertama adalah diri kita dulu, baru kita ceramah orang lain. Yang kedua, setelah diri kita kita dakwahi, itu keluarga kita. Keluarga kita lebih layak mendapatkan dakwah kita daripada orang lain. Bukan kebalikannya. Orang lain dahulukan, keluarga itu melaksanakan. Nah, ini ada beberapa kawan-kawan. Dia dakwah, dia tinggalkan anak istrinya. Apa itu? Boleh atau tidak boleh? Boleh silakan keluar dakwah. Akan tadi banyak di antara kawan-kawan yang berdakwah. Dia tinggalkan istrinya, tapi anak istrinya tidak dia tinggalkan nama pokoknya. Ini nyambung pada ayat ini. Tidak dia kasih makanan, tidak dia kasih minuman. Jadi tidak dia tinggalkan. Bahkan dia berdakwah. Dia berdakwah selama 2 minggu, selama 1 bulan, selama 40 hari. Tapi dia tidak tinggalkan selama 40 hari itu nama pokok untuk makanan anak istrinya. Haram. Haram. Anda sudah berdakwah 1 tahun, Tetapi selama Anda berdakwah itu, Anda harus meninggalkan makhluk untuk anak istri Anda. Nah, kalau Anda berdakwah, lalu anak istri Anda terlantarkan, maka dakwah Anda sia-sia. Tidakkah kita tahu amalan haji itu wajib? Bagi siapa? Bagi siapa mampu. Mampu itu bukan dihitung mampu berangkat doang. Enggak. Saya punya uang 50 juta, cukup ini. Bolak-balik haji, terus jajan di sana. Lah, kalau kamu haji, berapa hari haji? Sekian minggu, satu bulan. Enggak. Anak istri kamu satu bulan, kamu tinggal berangkat juga. 50 juta itu buat saya doang. Nah, anak istri kamu terserah dia mau makan. Enggak wajib dia. Bisa berdosa dia haji. Karena dia naik haji, anak istrinya dia tinggal. Enggak dikasih makan. Sama dengan dakwah. Karena dalam berdakwah, yang lebih layak kita dakwahi itu adalah keluarga dulu, baru orang lain. Setelah keluarga kita dakwahi, kita wasiatkan dengan meninggalkan sekolah, jangan tinggalkan Al-Quran, lalu kita titipkan makam kau ini, aku akan dakwah selama 2 minggu, ini aku tinggalkan, misalkan 2 juta, cukup ya, cukup untuk makan, untuk bayar listrik, apa, cukup, baru kita boleh ke rumah. Karena orang-orangnya, dia malu kalau dakwah keluarganya. Ngasih tahu orang tuanya, gak malu, karena gengsi atau malu. Ngasih tahu istrinya gak mau, kenapa gengsi atau malu. Ini salah. Kita peduli sekolahnya, ya, keluarganya gak bisa peduli. Ini termasuk sekolah yang menyembunyikan ilmu. Macam-macam. Termasuk orang yang menyembunyikan ilmu juga. Apa namanya? Tadi tidak mau ceramah karena bayarannya sedikit. Oh, enggak mau ceramah di sana karena masjidnya kecil. Nah, kalau masjidnya kecil, jamaahnya kecil, enggak sepakat kalau jamaahnya sedikit. Musibah ini. Jadi enggak mau bayar itu. Saya enggak mau ceramah di sana karena enggak ada AC di sini. Di sini kan enak, AC, hablo, karpet, kumpul, enggak mau anak isi di sana. Berarti dia menyembunyikan diri. Kecuali ada faktor seperti misalkan ilmu itu belum layak sama mereka. Ya anak kelas 1 di sini dikasih ilmu kelas 6 dia tidak nyaman. Ilmu ini nanti setelah beberapa tahun sampai belajar kalau itu lain lagi. Ini perkara-perkara yang diminta ilmu. Wa idzal ladzi tamana qalila ini disinggung juga oleh Allah dalam ayat ini. Dan yang memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Jual belikan. Ini sering saya sampaikan. Satu, jadi Pak Ustaz, ya, tolong ceramah tempat saya. Oke. Mau berapa jam? Satu jam. Saya satu jam 10 juta. Karena ini di Surabaya, diskon 20%. 800 ribu. Lalu saya akan jemput mobil ini, makanannya harus tinggi. Memperjual dirinya kaya Allah. Saya akan ceramah, kamu kasih saya amplop. Itu kan jual beli. Jual beli ini kan secara bahasa sepau, balik iwajib, iwajib, karbara. Saya ceramah, saya dapat imbalan. Siapa itu jual beli? Memperjualbelikan ayat Allah. Model-model dari yang seperti ini masuk dalam kata jual. Ini saya bilang model-model. Ada lagi model. Ini awam politik. Arah model. Ustaz, ya. Apa hukum ini? Oh, haram itu. Haram dah boleh begitu. Kasih ada titipan dari si Anu, ada titipan dari ini. Oh, itu siapa? Dari ini yang bapak tadi katakan marah itu berapa 50 juta? Tadi kita ngomong apa tadi? Tadi kata Pak Ustaz hukumnya haram. Oh, ada hikmah di antara ulama. Si Anu mengatakan haram, ada ulama mengatakan halal. Berubah dari itu. Gara-gara yang berubah. Kasih dari apa? Oh, gitu ya, ini ada titipan dari sekian yang dibilang ini. Oh, ini gitu ya, kok. Tadi kita ngomong apa? Pak Ustaz tadi ngomong ada yang berangkat dengan haram dan berangkat. Oh, yang haram itu sudah kecil. Sekarang berangkat haram yang kuat boleh yang makan. Agar bahaya memperjualbelikan ayat Allah. Mending kalau untuk kepentingan umat, apa-apa. Kalau misalnya untuk kepentingan umat, maslahat, ini tidak ada. Kepentingan pribadi. Baik, perlu kami menyampaikan, jangan pernah memilih untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat. Nah, ini kita kembali ke pembahasan ini, memperjualbelikan ayat Allah untuk keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi. Lalu apa sebabnya? Ada lagi model Ustaz Daud dari sekarang. Dia apa namanya? Enggak mesti dengan uang. Segala itu benar. Dia ini menikahi perempuan. Lalu dia mau kurang Ustaz. Ya, si Ustaz, si Ali, si Al-Quran, si Bisa ini, si Bisa itu. Kalau kamu nikah sama saya, kamu akan kaya. Kalau saya ini sama banyak datang aku ini. Demi milikai perempuan dia kurang harga diri Ustaz. Banyak ya. Ada juga ya. Karena Ustaz itu kan pembawaan apa? Ini dia berjualan, berdagang. Ayo beli sama saya. Beli es sama saya, insya Allah Pak. Karena saya Ustaz. Beda, kan? Beda aja kalau dia gak promosi, gak orang yang datang. Mulai lagi. Dia gak minta, tapi dia yang minta. Dia maksudnya dia yang ngomong, dia yang minta. Beda aja kalau orang, Masya Allah, menjual orang soleh. Memang kebetulan Ustaz yang jualan. Gak apa biasa. Lalu datang orang yang kita beli Ustaz ini. Kenapa? Dia Ustaz, Masya Allah. Kita beli Al-Quran. Siapa tahu dapat berkah. Itu lain lagi. Karena yang menjualnya gak minta. Nah jadi ayo uangnya, ini ada orang, ayo beli sama saya, ini kalau beli sama saya barokah ini, sudah saya bacakan yatim ini. Ini kopi ini mana, sudah dibacakan yatim 3 kali ini, sudah dibacakan 2 kali ini. Ayo, apa bakal menjual diri ya, hanya untuk mendapatkan segelintir uang. Nah, ini model-model begini yang bahaya ini. Tapi kalau orang Masya Allah, Ustaz yang soleh Masya Allah, penjual yang soleh Masya Allah, pejabat yang soleh Masya Allah, ya dia gak pernah meminta. Memang orang masyarakat yang memang seperti itu, jadi gak apa. Tapi yang bahaya yang pejabat menjual-jual dengan alam, Ustaz yang menjual dengan alam, para pedagang yang menjual dengan alam. Ular yang banyak ular di bumi bilang mereka itu mereka tidak makan dari hasil yang mereka jualkan, tidak masuk ke dalam mulut mereka ular kecuali api neraka. Jadi yang mereka jual belikan itu ustadzah dia, pedagangnya dia, pejabatnya dia, siapapun dia, mereka yang memperjual belikan ayat Allah, mereka yang digaris bawah. Memperjualbelikan ayat Allah untuk kepentingan pribadi atau nafsunya. Jadi saya maksudkan ini bahaya itu dibotong ini, bisa fitnah. Memperjualbelikan ayat Allah untuk kepentingan pribadinya. Ini yang menjadi yang dimaksudkan dari atau kepentingan syahwatnya. Karena kalau orang-orang yang mementingkan akhiratnya, mementingkan agamanya, mereka akan jual dunia ya Allah. Ini hukumannya satu. Jadi yang mereka jual belikan itu, mereka dapat uang, lalu uang itu mereka berikan makanan, lalu masuk ke dalam mulut mereka, yang masuk itu bukan makanan, tapi api neraka. Maksudnya apa? Neraka sudah menunggunya. Artinya haram. Hukumnya haram. Karena makanan haram masuk ke dalam tubuh menjadi haram. Nanti tubuh itu yang dimakan itu menjadi daging. Segumpal daging. Selama daging yang dihasilkan, yang didapatkan dari sesuatu yang haram itu menempel pada tubuh kita, maka orang itu akan kesusahan. Maka dia bisa gimana? Maksudnya ini. Jadi orang yang selalu mengkonsumsi makan haram atau ada makan haram yang masuk ke dalam tubuhnya, maka dia akan susah dalam beribadah karena ada haram dalam tubuhnya. Nanti dia malah pulang subuh susah bangun, tahajud gak bangun-bangun. Ayo kita introspeksi diri. Mungkin ada di antara kita yang susah bangun malam. Kenapa kita susah bangun malam? Jangan-jangan kita susah bangun malam ini karena kita makan haram. Karena ada makan haram yang kita konsumsi. Jangan-jangan. Haram itu terbagi menjadi dua. Ada yang haram secara zat, zatnya haram seperti apa? Maaf, minuman keras, makanan yang diharamkan oleh Allah, narkoba, anjing dan babi yang diharamkan. Ini haram secara zatnya, jelas. Ada haram secara kasti, makanannya halal tapi cara mendapatinya haram. Nasi itu halal, nasi padang, tempe, kalengkang itu halal. Tapi kalau diambil dengan cara mencuri, ya haram. Ini haram secara kasti. Dua-dua ini kalau masuk ke dalam tubuh seseorang, kullullah minnamatil haram annar auladi. Semua daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka layak bagi dia. Karena syarat untuk masuk surga adalah seluruh tubuhnya harus halal. Jadi kalau ada daging yang haram walaupun sebesar bisul, dibersihkan dulu. Nah, bersihkannya bukan di surga, di neraka. Na'udzubillah, hati-hati bagi anda yang memakan makanan haram, termasuk yang berbicara ini. Nah, termasuk ini ustaz siapalah yang memperjuangkan diri Allah, maka hasil yang dia dapat itu haram, masuk ke dalam tubuhnya makanan yang haram. Makanan yang haram, neraka. Ini kata Allah, bukan berarti saya bilang surga punya saya, saya berpulang punya surga, bukan. Ini banyak netizen-netizen. Kita menyampaikan yang melakukan ini dapat surga, yang melakukan ini masuk neraka. Dipilih itu tetap ini. Karena kita yang berpulang dari Allah SWT. Nah, ini neraka, sepertinya hati-hati. Nah, kalau sudah jadi janji, gimana kau? Ayo. Kalau sudah, masa kita operasi, kita potong dari itu, ya kalau tahu itu dari haram, kalau kita tidak tahu itu gimana? Kalau jadi darah bagaimana? Susah. Tobat dari haram itu susah. Apabila seorang hamba itu mengkonsumsi makanan yang haram, asad jawari kubu am. Apabila seorang hamba itu selalu memakan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya dia akan bermaksiat. Baik dia suka dan dia tidak pasti. Malas dalam ibadah. Walaupun dia paksa, pasti malas. Ida akal halal, tapi kalau dia memakan yang halal, atau at jawari kubu, maka anggota tubuhnya akan gampang melakukan amal ibadah. Sya'a'a'a'a. Baik dia mau atau tidak. Sengaja atau tidak. Ini yang pertama. Hukuman yang kedua, wala yukallimuhumullah yaumil qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat nanti. Nah, ayo. Kita yang ceramah di akhirat ini juga ayat. Di samping dia hakul haram, di akhirat nanti dia apa namanya? Allah tidak akan berbicara. Allah tidak akan melihat ini. Allah akan murka. Ini bukan kalimat sembarangan. Ini bukan dongeng. Ini bukan omongan ayat-ayat yang dua, bukan. Tapi ini ayat Allah. Allah yang berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Lalu siksaan yang ketiga, walau yuzakkihim, Allah tidak akan menghapus dosa mereka. Allah tidak akan memaafkan dosa mereka. Kita ini banyak dosa, banyak amalan-amalan yang menyebabkan dosa-dosa kita dihapus. Di antaranya sholat lima waktu, sholat Jum'at, al-Jum'atu ilal Jum'ah, kafaratu lima bainahuma, malam yaksir kabair. Antara Jum'at satu dengan Jum'at berikutnya, itu pelebur dosa antara keduanya. Berapa hari? 7 hari. Kalau Jum'at kemarin sampai sekarang ini ada dosa yang kita lakukan, maka selesai kita melaksanakan sholat Jum'at nanti, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan dia tidak melakukan dosa besar. Karena kalau dosa besar seperti zina, minum-minuman keras, itu diampuni dengan cara taubatan nasuhah. Tapi kalau makanan haram gimana potong? Masa harus kita potong tangan kita baru taubat? Gimana? Kadang itu ciptaan yang tiga. Boleh makan haram, tidak akan Allah ampuni dosanya. Yang keempat, walau ada dosa ini, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pedih ini jangan dianggap lain. Kita sakit gigi satu aja sakit yang kita ampuni. Sakit gigi satu, bisul, dipatah, Saya enggak pernah mendidik, jadi mau membayangkan susah. Sakit apa? Bisul. Aduh, duduk sakit rasanya. Lalu sakit gigi. Kemarin saya sakit gigi waktu mondok dulu. Satu kamar enggak boleh duduk. Kalau ribut, seperti di gergaji mulut dia. Dia bengkak. Tapi yang bengkak itu. Satu doang. Itu siksaan Allah. Siksaan satu gigi. Lah kalau semua gigi sakit gimana? Bisa dengar. Kalau semua gigi. Lah kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit bagaimana? Ayo dibayangkan. Jadi jangan dianggap remeh tentang kalimat walaf adab alif ini. Mereka mengatakan ini. Banyak di antara kita yang baca Quran ya, sudah baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca-baca alhamdulillahirabbil alamin. Sekedar baca. Tapi ketika ada ayat-ayat neraka, dia enggak sebentar. Coba kalau ada narapidana. Ya. Saya dokter itu dihukum mati, nangis dia kan. Ketakutan. Belum dibaca antara hukuman mati sama seumur hidup. Dan dulu terketakutan. Ada untuk sekolah dia apa namanya video takutan sampai apa namanya dia berbunyi. Kenapa? Takut dengan polis akhir. Ada lagi orang apa namanya hukumannya 10 tahun penjara. Belum dibaca kan sudah takut. Lari, histeris sampai pingsan. Padahal hukumannya di penjara. Di penjara dapat makan. Bisa tidur juga, enak malah, gak mau kerja, dapat makan, dapat minum. Tapi takut. Padahal lu punya di dunia. Di dunia. Lah ini siksaan Allah, walau ada sekali, kok kita gak sempat terlalu. Gak takut, gak membayangkan bagaimana nanti ya Allah. Jadi kita di dunia ini jangan terlalu banyak koyang di surga. Ini banyak apa Allah? Banyak apa Allah? Ya termasuk saya lah. Di dunia ini kita masih hidup di koyak di surga. Surga nanti kalau saya masuk surga apa ya hidupnya dengan beli mobil yang mewah. Oh, nggak mau mobil surga ya terpak. Saya pilih istana tinggi. Saya pilih dapat istri 7.000 istri saya. Saya pilih jalan-jalan. Koyaknya surga. Sehingga kalau koyaknya surga ibadahnya malas. Karena udah merasa masuk surga. Coba koyak aja di neraka. Ya Allah di neraka bagaimana ya? Kalau saya masuk neraka siksaannya dicelupin dalam neraka, dipotong tangannya, lidah dipotong, mata digoreng, siksaan ada kalau jengking, ada ulang yang kita jadi takut. Nah kalau kita takut kita membayangkan neraka, ibadah kita jadi tingkat per tingkat. Jadi jangan terlalu banyak khayal maksudnya. Khayal bukan khayal saja maksudnya. Bayangkan, bukan khayal. Bayangkan kalau ya Allah, kalau saya menangkap bagaimana saya terangkan alam kuburnya di kuburan bagaimana sendirian, enggak ada teman, enggak ada teman, saya teman saya sendirian berbalut dengan kain dalam kegelapan, malaikat mengutamakan datang, pertanyaannya hanya lima, lalu UAS itu ujian akhir sekolah itu ujiannya berapa? 50 ya, 50. Kalau salah jawab enggak naik kelas, enggak lulus. Kalau pertanyaan yang mengumumkan aku lima kok. Beda 10 kali lipat. Tapi enggak bisa jawab salah satu dibentuk tiga jawaban. Dan ditanyanya bukan sekali dua kali, 40 hari. Orang lipat 7 hari, orang lipat 40 hari. Setiap sehari, sekali-hari, bahkan 3 bulan setiap orang, mereka yang kena terjadi dalam. Nah kalau ujian, kamu kan pernah ujian semua, kita pernah ujian semua. Biasanya soal gak dikasih tahu. Ya, kalau ada soal dikasih tahu, itu bukan ujian, nyontek. Kalau ujian itu soal gak dikasih tahu. Tapi pertanyaannya dikasih tahu. Tapi kalau soal atau pertanyaan dalam kubur, udah dikasih tahu. Bahkan pas masuk kubur, diingatkan lagi. Pas tarik kan, mana buka lima doang. Waman nabi juga siapa nabi ini. Waman kita buka. Waman yang membuka siapa imamnya. Waman kita buka apa kibat. Waman yang buka siapa saudara-saudara. Lima dua. Pertanyaan sederhana. Udah dikasih tahu lagi. Beda kalau ujian ini. Pertanyaan tidak dikasih tahu. Pertanyaan dalam buku dikasih tahu. 5. Tapi yang menjawab di alam kubur bukan dia. Yang menjawab adalah amal di kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Yasin yang sering kita baca, al-yauma nahkumu 'ala aqwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari ini kamu tutup mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada kami siapa? Tangan-tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya bersaksi. Bima kanu yaksubun, apa yang mereka lakukan. Jadi yang ngomong itu bukan kita, yang jawab bukan kita, tangan kita, amal kita. Jadi jangan dianggap pilih, hatta kita jadikan zikir itu, jawaban pertanyaan yang karnatif itu dijadikan zikir. Habis sholat kita baca subhanallah, Muhammad Nabi, itu terus. Tidak bakalan bisa jawab kalau amalnya enggak baik. Ada firman diri yang berkenaan semoga Allah berlindung dari diri Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Maka masalah ini, para siapa yang ditanya katanya begitu, maka dia tahu. Lalu dia disuruh, dia diam, dia tidak menjawab. Ujungnya orang kiamat dijarinya, maka dia akan dilacak, dia akan dicabut di neraka dan dicabut dari neraka. Kalau di dunia cabutnya dari ekor sapi atau dari rotan atau dari tali. Anak-anak pondok pernah merasakan bagaimana dipecut itu berusaha. Dulu kami di pondok pernah dipukul pakai rotan. Perahanya 3 kali, 10 kali, 10 kali. Sakitnya ditabur tangan. Kalau kabur yang paling tinggi itu hukumannya kabur dari pondok. Pecutannya 100. 100 bengkaknya 20. Ada teman yang kabur 2 minggu. Gak bisa makan dari mana? 100 kali. Itu dari rotan. Ini dari api neraka. Bayangkan bagaimana rasanya dipecut sama api neraka ini. Wah, gak kebayang sakitnya, Pak. Kita kena silet saja. Silet, silet saja. Kita, apa namanya? Kita, apa sih dari kepala yang kita iris ya. Kita iris di kulit kita. Sakit ini kamu. Ini gajah mereka yang diriwayatkan, jika sekali dipukulkan ke bumi ini, maka bumi ini akan hancur berkeping-keping di dunia. Tapi alam barzakh, alam kubur itu bukan di bawah tanah. Bawah tanah itu kuburan yang hanya berkeping-keping di atas. Alam kubur alam lain. Karena kalau alam kubur di bawah tanah, hancur bumi. Maka kalau Ustaz punya ilmu, jika ditanya harus menjawab. Kalau bisa menjawab. Tapi kalau tidak tahu, jangan sok-sok dari awal. Nanti rusak. Sekarang itu rusak. Dia hati dingin. Tapi kalau orang tanya, saya tidak tahu dan saya dipecut di neraka. Tapi itu kalau kamu tahu jawabannya. Ustaz ya, apa hukumnya ini? Oh, hukumnya haram. Apa hukumnya ini? Oh, hukumnya halal. Apa hukumnya ini? Hukumnya boleh. Kalau tahu jawabannya. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Mohon maaf, saya tidak tahu. Bukan karena tidak mau menjawab, tapi kita memang tidak tahu. Karena kalau tidak tahu, lalu sok tahu menjawabnya, nanti kalau jawabannya salah bagaimana? Kamu dosa, dia yang melakukan dosa, belum dia dapat dosa, kamu dua dosa. Nanti dia masih tahu orang lain lagi. Kata Pak Ustaz, hukumnya halal. Padahal tahu. Dia tidak makan, yang kasih pertama kali itu. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Apalagi kalau orang yang tidak tahu agama, jangan sok-sok ngomong agama. Rusak ini tentang agama ini. Seperti kalau motor mogok, yang ngomong tentang motor ini adalah yang paham motor atau tukang bengkel motor. Jangan nanti kalau motornya mogok, datang ke Ustaz. Salah. Ustaz tolong baca motor. Tolong didoakan dibacakan air biar bisa sebentar lagi. Dia dibacakan sembuh seribu kali sampai habis dia tidak konsolnya tidak bakal benar. Kalau nanti jatuh, datangnya ke dokter. Bukan ke Pak Ustaz. Ustaz sedih jatuh, tolong susukan saya. Ya kalau Pak Ustaz ini minta doa, Ustaz doakan saya sehat. Doanya ada dua. Doa kesembuhan atau doa mati. Kalau masalah agama, tanya Pak Ustaz, tanya Kiai, Tanya dokter-dokter yang tidak jurusan agama, tanya kepada yang paham agama. Kalau nanya bangunan, tanya insinyur yang berbicara adalah pakar bangunan. Kalau sakit, tanya dokter yang berbicara tentang sakit adalah yang paham itu sakit, paham dokter. Sama kalau agama, tanya ustaz yang berhak berbicara adalah yang paham agama. Sekarang yang tanpa agama sehingga tidak ada akhirnya itu rusak orang ini. Terakhir, wakil muslim dari hadis dari dokter ini Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini musibah tidak bermanfaat. Apalagi tadi 20 tahun lalu keluar dari pondok dari kita. Ilmunya banyak, tapi tidak bermanfaat. Dari mana? Ceramah bisa, ngaji enggak bisa, doa enggak. Ini hanya apa ilmu yang tidak bermanfaat, ada mulia yang tidak bermanfaat, bermanfaat bagi orang lain yang dirinya enggak. Ini seperti ini, diri itu tidak dihindari orang sekitarnya, tapi dirinya terpapar. Itu ulama, jadi dia nyuruh orang sholat, dia nyuruh orang sunnah, dia pergi. Dia nyuruh orang tanya-tanya, dia tak pernah baca Tuhan. Dia nyuruh orang zikir, dia tak pernah baca Tuhan. Nah ini ilmu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri. Nama itu. Amin bagi layaknya. Dan aku beri dari hati yang tidak takut. Ini kita semua. Rata-rata kita semua yang hati yang tidak takut. Jarang. Solat. Allah Akbar. Jasadnya ini sejati. Pikirannya entah apa. Kemola, mumpila, dari hati, selalu begitu. Tidak takut kepada Allah SWT. Komen hatinya dari kerja pulang dan terlibatkan doa yang tidak dikabul. Kita ini berdoa, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini. Pernah tak kita meminta doa? Ya Allah, aku terlibat kepada dari anak doa-doa itu tidak dikabulkan. Musibah ya. Kita kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Ya. Ya Allah, kalau kami jadikan guru kami itu caranya begini, ya Allah, kalau bukan Engkau yang mengabulkan doa kami, siapa lagi yang akan mengabulkan? Kalau bukan Engkau yang kami minta, kalau bukan Engkau kami minta, siapa lagi yang akan mengabulkan? Hanya Engkau lah yang mengabulkan doa kami. Begitu. Ya Allah, minta mobil, minta rumah, minta ini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Habis itu proses, kok doa aku tak dikabulkan? Nah, kita doa selalu ada, dan berdoa agar doa kita itu dikabulkan. Dan bagaimana? Nah, ini tiga ini yang ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada Nabi yang bersumber ilmu. Ada Nabi yang bersumber ilmu. Aku yang bersumber ilmu. Sumber ilmu itu semuanya kembali kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi masih berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi, apalagi kita. Kedua, berlindung daripada hati yang tidak bermanfaat. Ketiga, berlindung daripada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita berdoa bertahun-tahun ini tidak dikabulkan karena mungkin karena kita tidak pernah berdoa, kita berlindung agar doa kita tidak dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ada. Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah mukadimah kajian doa yang kita sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Intinya berfungsinya bahwasanya kita harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya takut daripada memperjualbelikan ayat Allah, menyembunyikan ayat Allah. Ini nasihat untuk para dai, khususnya kepada diri sendiri, jangan sampai kita ini tergiur hanya karena urusan pribadi. Hanya karena urusan pribadi, ayat-ayat Allah pun kita jual. Ustaz, tolong dong carikan fatwa biar hukum ini halal. Padahal haram. Oh, gampang. Itu mau bayarannya berapa? Ada 1 miliar. Nanti kan, oke. Luar fatwa halal. Gara-gara duit. Ustaz, ini kan dalam Islam hukum ini haram pula. Bisa gak keluarkan fatwa halal? Bisa. Ini mau bayar berapa? Bisa. Ustaz itu seperti ini. Apakah ada Pak Ustaz? Ada, walaupun tidak banyak. akhirnya rusak agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan menjauhkan kita semua dari model-model orang yang seperti ini, dan semoga Allah SWT jadikan kita ahli surga, orang-orang yang selalu patuh kepada Allah SWT, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua, amal ibadah Jumat kita diterima oleh Allah, dan dosa kita diampuni oleh Allah SWT, dan semoga tiga tadi itu kita memohon kepada Allah juga tiga, kita memohon berlindung kepada Allah yang ilmu tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut, dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadisnya wa salah wa ala man wa asrul khalqun wa la hadu ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatiha Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya sendiri. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Di Jumat, setiap Jumat pekan keempat di Masjid Agung Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.